ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahwasanya Allah menginginkan kita untuk berdoa dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kita untuk dijawab, dikabulkan doa-doanya tersebut. Kajian ini saya tujukan kepada siapa saja dari seorang muslim yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin benar-benar menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, "Inna ad-du'a huwa al-ibadah." Inti doa, inti ibadah adalah doa. Hadis ini semisal dengannya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-hajju 'Arafah. Artinya inti amalan ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Ketika seorang menaikkan ibadah haji, kemana saja dia pergi, ke gunung mana saja dia naiki, tapi di saat berwukuf dia tidak berwukuf, maka tidak ada haji atasnya. Begitu pula hadis ini, inna du'a huwal ibadah. Doa adalah inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah doamu ditunggu Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan hadis, perhatikan dalil-dalil berikut dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata memang doa kita benar-benar ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tinggal kitanya mau berdoa atau tidak. Tinggal kitanya mau menadahkan tangan kepada Allah, memohon apa saja yang kita perlukan dari keperluan dunia dan akhirat atau tidak. Karena doa kita sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat yang berikut, yaitu surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berkata, berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan langsung untuk kalian." Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penafsiran ayat ini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau mengatakan, "Hadza min fadlihi tabaraka wa ta'ala wa karamihi annahu nadaba ibadahu ila du'aihi wa takaffala lahum bil ijabah." Ini adalah termasuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak. Jadi Ibu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diperbolehkannya seorang muslim berdoa kepada Allah itu adalah anugerah dari Allah. Masa orang dikasih anugerah tidak mau? Masa orang dikasih hidayah, hadiah tidak mau? Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengancam yang tidak berdoa kepadanya. Saya lanjutkan dulu perkataan Imam Ibnu Katsir. Ini adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa taala yang maha berkah dan maha tinggi. Wa karamihi, dan kemurahannya, bahwa Allah menganjurkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tidak sedikit dari mereka mengatakan berdasarkan ayat ini, karena ayat ini berupa perintah, maka ayat ini adalah menunjukkan kewajiban berdoa. Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil amri lil wujub, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lihat ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. Berdoalah, itu kata perintah. Dan setiap perintah asal hukumnya menunjukkan kepada kewajiban. Dan hal yang wajib adalah perintah yang sangat ditekankan oleh Allah, yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan diancam dosa dan siksa. Jangan lupa itu. Yang tidak berdoa, yang sombong dengan hartanya, yang sombong dengan kekuatannya, yang sombong dengan rencananya, tim kerjanya, keluarganya, maka diancam dosa dan siksa. Jangan lupa itu. Kenapa? Karena sebagian orang lupa tatkala mendefinisikan wajib. Wajib adalah apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Sampai situ saja. Tidak. Ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. Lihat ayat ini. Yang tidak berdoa, maka diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada-Ku, yaitu tidak mau berdoa, menyombongkan dirinya berdoa kepada-Ku, maka sungguh mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka jahannam sekencang-kencangnya. Makanya para ikhwah, ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Beliau mengatakan ketika menafsiri surat Ghafir ayat 60 ini, beliau mengatakan fa afada dzalik. Ayat ini memberikan faedah anna du'a ibadah. Doa adalah ibadah. Wa anna tarka du'ai rabbi subhanahu istikbar. Dan meninggalkan berdoa kepada Allah adalah termasuk daripada kesombongan. Kemudian beliau mengatakan, lihat nih, yang tangan-tangan kita tidak pernah menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 24 jam. Yang kalau kita hitung dengan menit sekitar 1440 menit. Berapa menit kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesombong itukah kita kepada Allah? Lihat perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Wala aqbaha min hadzal istikbar. Tidak ada keburukan yang lebih buruk dibandingkan kesombongan seperti ini. Sombongnya seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, kok tidak ada yang paling buruk kesombongan seperti ini? Beliau menceritakan, beliau memahamkan lagi kepada kita, wa kaifa yastakbirul 'abd 'an du'a'i man huwa khaliqun lah wa raziquhu wa mujiduhu minal 'adam wa khaliqul 'alami kullih. Perhatikan, bagaimana kok seorang hamba bisa menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepada Allah, kepada zat yang menciptakan dia, yang memberikan rezeki kepada dia, yang mengadakan dia dari tidak ada, yang menciptakan seluruh alam semesta, wa raziquhu wa muhyihi wa mumituhu wa musibuhu wa mu'aqibatuhu, yang mana dialah Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberikan pahala, memberikan siksa. Kemudian beliau mengatakan, fala syakka anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am. Tidak diragukan bahwa menyombongkan diri dengan tidak mau berdoa kepada Allah ini termasuk daripada kegilaan. Mohon maaf bahasa saya, yang tidak pernah nadah tangan kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, gila. Kegilaan. Kenapa? Dan juga termasuk bagian daripada kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut kufur terhadap nikmat? Perhatikan, kita kaitkan dengan perkataan Imam Ibnu Katsir tadi, bahwasanya ayat ini Allah memerintahkan seseorang untuk berdoa itu adalah karunia dari Allah. Pak, kalau kita berpikir, kalau seandainya Allah mengatakan tidak boleh kalian berdoa, itu pada zat Allah kira-kira boleh enggak? Boleh enggak? Wahai hamba-hambaku, jangan kalian berdoa. Kira-kira Allah berhak enggak mengatakan seperti itu? Berhak? Berhak. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku. Sebagaimana juga perkataan yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Sufyan ibn Masruk al-Thawri, seorang imamul muhadithin di zamannya, beliau mengatakan, ya man ahabbu ibadihi ilaihi man sa'alahu fa'akthara su'alah, wa ya man abghadu ibadihi ilaihi man lam yas'alhu wa laysa kadhalika ghayruka ya rabbi. Artinya, wahai seorang yang paling disukai dari hamba-hambanya di hadapan Allah adalah yang paling banyak meminta kepada Allah. Dan wahai orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah dari hamba-hambanya menurut Allah adalah yang tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Karena dia sombong. Dia kufur dengan nikmat. Sudah Allah kasih nikmat, silakan berdoa, malah dia tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah Arab mengatakan, Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu wa bunayya adamu hina yus'alu yaghdabu. Allah marah kalau seandainya kalian tidak berdoa. Anak manusia kalau seandainya kalian mintai marah. Tapi kejadian yang terjadi, manusia lebih banyak bernadah tangan kepada manusia lain dibandingkan kepada pencipta manusia. Padahal Allah marah kalau tidak dimintai. Anak manusia marah kalau dimintai. Itulah kebalikan manusia. Itulah manusia-manusia yang terbalik, yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama, yang menunjukkan doa kita memang ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, doamu ditunggu Allah, diambilkan dari beberapa dalil Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Perhatikan baik-baik. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Lihat ayat ini. Bukankah doa kita ditunggu oleh Allah? Aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Kapan? Kalau dia mau berdoa kepadaku. Tinggal kita mau berdoa atau tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, falyastajibuli. Maka, ayo lakukan doa kepadaku. Dan berimanlah kepadaku. Agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sedikit menyimpang, Pak, dari permasalahan doa. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ayat ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Silahkan cek dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Yang menarik, sedikit menyimpang tentang dari doa menyimpang kepada puasa karena melewati ayat ini. Yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita perhatikan ayat yang pertama yang menyebutkan tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Habis itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama tentang puasa. Siapa yang berpuasa semestinya dia takwa. Lihat ayat yang terakhir tentang puasa di 187. Jadi 183 ayat yang pertama tentang puasa, 184, 185, 186, 187 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas la'allahum yattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya untuk manusia, yaitu tentang berkaitan bulan Ramadan dan puasa, agar mereka bertakwa. Ayat puasa diawali dengan takwa, diakhiri dengan takwa, menunjukkan bahwasanya semestinya orang berpuasa itu semestinya bertakwa. Puasa-puasa masih maksiat, ini enggak kena tujuan takwa dari puasa. Puasa lisannya masih dusta. Puasa lisannya masih menghibah. Puasa lisannya masih bersaksi palsu. Puasa matanya dilihatkan kepada yang haram. Ini persis, Pak, persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah meninggalkan yang wajib. Kira-kira manfaat apa enggak? Ada orang semangat tarawih, sholat subuhnya bablas. Manfaat? Enggak manfaat. Saya katakan bahkan mendingan sebulanan tidak usah tarawih, asalkan sholat lima waktunya tepat pada waktunya. Orang meninggalkan sholat tarawih berdosa enggak? Enggak. Ninggalin sholat tapi puasa, ini sama dengan mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan wajib. Orang berpuasa itu, Pak, ini sedikit ya, menyimpang tentang doa. Saya ingat ayat ini berkaitan dengan doa, tidak mengapa menyimpang sedikit. Orang berpuasa itu sebenarnya apa? Meninggalkan yang halal karena puasa. Coba, Pak, lihat. Puasa itu meninggalkan apa? Makan. Habis itu minum. Habis itu berhubungan badan. Itu semua selain di bulan puasa halal tidak? Halal. Jangankan selain di bulan puasa, di malam harinya halal tidak? Halal. Berarti sebenarnya orang berpuasa itu meninggalkan yang halal demi beribadah kepada Allah. Coba bayangkan, yang halal saja ditinggalkan agar bisa ibadah kepada Allah. Ini malah yang halal ditinggalkan, yang haram dikerjakan. Gak manfaat puasanya. Paham, Pak? Maka itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash." Berapa banyak bagian orang yang berpuasa, bagiannya hanya lapar dan haus. Dan ingat, itu pasti ada. Yang berpuasa seperti itu cuma dapat lapar haus. Pasti ada. Dan itu banyak. Dan itu mungkin kita. Paham? Gara-gara cuma ninggalin maka minum tapi maksiat masih diarah dikerjakan, gak manfaat. Persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah ninggalkan wajib, ini gak manfaat sama sekali. Puasa-puasa gak sholat lima waktu, apa manfaatnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita ke permasalahan doa. Itu sedikit menyimpang. Doa kita ditunggu oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya yang lain, surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Artinya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian tadarruan wa khufya. Dengan tadarru' merunduk, khufyah tersembunyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perhatikan baik-baik ayat ini dengan jeli. Dan ayat ini Allah ulangi yang semisal dengannya dalam 3 ayat. Tadi ayat berapa yang saya sebutkan? Al-A'raf ayat 55. Di dalam surat Al-An'am ayat 63 hampir sama. Allah berfirman, "Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufyah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan lautan dan kegelapan padang pasir? Kalian berdoa kepadanya dengan merunduk dan tersembunyi. Lihat, nanti saya akan bahas kata-kata merunduk dan tersembunyi ini. Dalam ayat yang lain, surat Al-An'am ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Artinya, ingatlah, berzikirlah, menyebut nama Rabbmu di dalam dirimu dengan merunduk dan tersembunyi tanpa mengeraskan suara di sore hari atau pagi hari, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pun menunjukkan tema kita, doamu ditunggu Allah. Sedikit menyimpang tentang ayat ini. Allah menyebutkan dalam ayat ini, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merunduk dan tersembunyi. Bahkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah lebih jelas lagi, wadunal jahar, jangan mengeras-ngeraskan suara. Maka berdasarkan ayat ini, 3 ayat ini, dan contoh dari Rasulullah, tidak ada orang yang berzikir, berdoa sambil jingkrak-jingkrak, sambil mengangkat suara-suara. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Innakum tad'una sami'un qaribun." Pelanlah, kasihani diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang tidak ada. Kalian berdoa kepada yang dekat dan maha mendengar. Jadi tidak ada dalam Islam seorang berdoa dengan jingkrak-jingkrak. Pernah terbayang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa seperti itu? Ya? Jingkrak-jingkrak seperti anak-anak kecil yang sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Seperti orang-orang gila berjingkrak-jingkrak. Dan tidak ada juga dalam ajaran Islam berzikir, berdoa dengan suara yang kencang-kencang. tadarru'an wa khifah. Ada hadis memang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berzikir setelah salat, beliau berzikirnya dengan suara yang keras. Apakah kemudian dengan teriak-teriak? Enggak. Saya pernah dengan telinga saya langsung, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang berzikir. Contohnya, saya langsung dengar ini, bukan kata orang. Jadi ngambil nafas kanan, astagfirullah. Ha! Ha! Wallahi tidak pernah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Jangan terlalu berlebih-lebihan. Contoh ayat, lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir. Ai uzkur rabbaka fi nafsik rahbatan wa raghbatan wa bil qaul la jahran. Lihat, berzikir menyebut nama Rabbmu di dalam dirimu dengan berharap dan rasa takut. Tidak dengan ucapan, tapi tidak dikeras-keraskan. Tidak dengan teriak-teriak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan, "Wa li hadza qala," oleh sebab itulah Allah berfirman, "wa dunal jahri minal qaul." Yaitu tanpa mengeraskan suara tatkala berzikir atau berdoa. Hakadha yustahabbu an yakuna dzikru la yakunu nidaan wala jahran balighan. Demikianlah semestinya zikir itu dilakukan tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan suara yang keras. Walihada lamma sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ini perkataan bukan dari kantong Ahmad Zainuddin. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, oleh sebab inilah ketika para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalu aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Wahai Rasulullah, Rabb kita itu kalau kita berzikir, kalau kita berdoa itu apakah Rabb kita itu dekat kemudian kita cukup bermunajat pelan-pelan, atau jauh kemudian kita teriak sambil manggil-manggil Allah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu sebab turunnya ayat. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu apa? Dekat. Apalagi Pak sampai jingkrak-jingkrak, apalagi sampai dangdutan. Wallahi zikir enggak ada Rasulullah SAW dangdutan. Dan ini termasuk penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Al-Asy'ari bercerita, rafa'an nasu aswatahum biddu'a fi ba'dil asfar. Orang-orang mengangkat suaranya dalam berdoa di sebagian waktu dalam perjalanan safar. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian, jangan berdoa dengan keras-keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kepada zat yang tidak ada. Innal ladzina tad'unahu sami'un qaribun, sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar, maha dekat. Kemudian ada penemuan menarik mungkin salah satu sebab doa kita yang begitu lama tidak dikabulkan oleh Allah, sampai tangan ini sudah mulai melemah, sampai tangan ini sudah mulai payah, sampai tangan ini sudah mulai putus asa, mungkin salah satu penyebabnya adalah doanya, tata caranya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Yang beramal yang enggak ada contohnya dari kami, amalnya tertolak. Kenapa doanya enggak dikabul-kabulkan? Maka ternyata doanya itu tidak sesuai tata caranya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azan kah? Hah? Belum? Teruskan. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tema kita doamu ditunggu Allah. Ini baru membicarakan tema ya, isinya belum. Ya, isinya belum. Saya enggak tahu sampai subuh atau gimana ini. Isinya belum. Tolong perhatikan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa tema kita doamu ditunggu Allah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man lam yas'alillah yaghdhab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka Pak, orang yang bersandar hanya dengan usaha, harta, kekuatan, tim kerja, kantornya, tahtanya, kekuasaannya, maka kebanyakan, dan tidak mau berdoa, kebanyakan urusannya enggak lancar. Kenapa? Karena dia dimurkai Allah. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan secara detail hadis ini, man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka ini maksudnya adalah dalam bahasa Arab Pak, jawabus syart, kalimatun tadullu ala jawabis syart, kata yang menunjukkan jawaban atas ucapan sebelumnya. Seperti kalau saya katakan, barang siapa yang tidur maka akan apa? Atau barang siapa yang makan maka akan kenyang. Nah ini sama, barang siapa yang tidak minta kepada Allah maka, makanya ini jawaban sebuah syarat. Dalam tata bahasa Arab, kalau seandainya jawaban sebuah syarat disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari', seperti hadis ini, man lam yas'alillah yaghdhab 'alaih, yaghdhab itu fi'il mudhari', kata kerja langsung, kata kerja present. Apabila jawaban sebuah syarat diletakkan pada fi'il mudhari', kata kerja langsung, maka menunjukkan kepastian dan kelangsungan. Kalau saya terjemahkan, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, pasti langsung dimurkai Allah. Itu penafsirannya. Adzan? Iya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, berdoa, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tentang kajian doamu ditunggu Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sudah sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang menunjukkan bahwa memang doa kita sedang ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kitanya yang mau berdoa atau tidak. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya doa kita ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda, inna rabbaka tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idha rafa'a yadaihi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu dari hambanya jika kedua hambanya menadah kedua tangan kepadanya, maka Allah mengabulkannya dengan tangan hampa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala malu. Ya, maka doa kita ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui dalil-dalil bahwa doa kita memang ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya tema dari kajian ini dan inti kajian ini adalah ingin lebih memotivasi, membakar semangat, mengompor-ngompori orang yang sudah berdoa kemudian belum dikabulkan, agar dia istiqamah berdoanya. Atau orang yang belum berdoa sama sekali, agar mulai mau berdoa kepada Allah. Atau orang yang berdoa kepada Allah sudah lama tapi belum dikabul-kabulkan oleh Allah. Mulai tangan terasa lemah, mulai rasa terasa putus asa. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kembali semangat untuk berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai pemberi semangat agar kita tetap berdoa kepada Allah, ketahuilah bahwasanya bagaimanapun doa kita pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah telah menjamin doa kita dikabulkan. Ini poin pertama. Agar kita tetap semangat berdoa, agar tangan ini tetap kokoh, kuat, tegar, tidak mulai lemah, tidak mulai lemas, tidak mulai apalagi putus asa, maka yakini bahwa semua doa sudah dijamin dikabulkan oleh Allah. Cuma permasalahannya, Pak, perkataan yang pertama ini tidak akan masuk ke dalam hati kalau kita masih meragukan tentang Allah. Yakini baik-baik bahwasanya semua doa kita pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak dikabulkan, pasti dikabulkan. Lihat ayat-ayat yang sudah kita sebutkan, surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, langsung aku kabulkan. Janji Allah untuk mengabulkan doa. Lihat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u Allah bidawah laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allah biha ihda salat." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Lihat di sini bidawatin. Kalau dalam bahasa Arab ada tanwin an in un, itu maknanya adalah kata nakirah. Kata nakirah artinya kata yang belum ditentukan siapa dan apanya, yang menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya apa Ustaz? Yang ingin Ustaz sampaikan, maksudnya hadis ini adalah siapa saja muslim. Siapa saja muslim. Lihat, ini pelajaran menarik. Siapa saja muslim. Ini hadis membantah orang-orang yang mengatakan, "Saya Ustaz banyak dosa, enggak pantas minta sama Allah." Lihat, siapa saja muslim. Ma min muslimin. Ma ismul mausul, menunjukkan kepada keumuman. Muslimin, menunjukkan kepada muslim siapa saja. Mau dari Jawa, Kalimantan, Papua, Afrika, Amerika, siapa saja. Mau kaya, miskin, muslim mana saja. Mau banyak dosa, mau sedikit dosa, orang alim, orang awam, pemimpin, rakyat, siapa saja muslim yang berdoa. Ini juga, ini sekali lagi membantah bahwa ada orang berpikiran, "Saya tidak pantas untuk berdoa Ustaz, saya banyak dosa." Yang pantas berdoa itu adalah orang-orang saleh, wali-wali Allah. Saya ini banyak dosa. Enggak, berdasarkan hadis ini siapa saja boleh berdoa. Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun berdoa kepada Allah dengan sebuah doa. Doa apapun. Doa keperluan dunia kah, akhirat kah? Cuma Pak, termasuk kekeliruan dalam berdoa adalah terlalu dirinci saat berdoa. Terlalu dirinci, "Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Bangunkan rumah saya di surga warnanya hijau." Terlalu dirinci dalam berdoa, "Ya Allah, anak saya si Fulan sekarang sedang kelas 5 SD. Luluskan dia kelas 6. Nanti kalau sudah SMP, masukkan dia ke SMP si Fulan. Nanti kalau sudah SMA, masukkan dia, luluskan ke SMA si Fulan. Nanti kalau bisa pekerjaannya PNS, ya Allah." Enggak perlu. Mendoakan anak cuma 3 hal. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikan aku dari keturunan yang saleh-saleh. 3 hal. Wahai Rabbku, berikan aku dari keturunan yang saleh-saleh. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari doa para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ini yang pertama. Anak yang saleh bagaimana? Saleh dalam kelakuannya, ucapannya, perbuatannya. Yang kedua, itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 100. Kemudian doa yang kedua untuk anak, misalkan, "Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah." Wahai Rabbku, berikan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Baik apanya? Baik apa saja. Bentuk rupanya, ya, warna kulitnya, rambutnya. Rambutnya kok keribo? Anak bapaknya, ibunya enggak ada yang keribo, anaknya keribo. Yang ternyata kakeknya yang nomor berapa keribo. Ya patut dipertanyakan itu Pak, kalau seandainya ada keluar anak yang tidak sama dengan bapak ibunya. Jangan-jangan dari tanaman sebelah. Ya, iya patut dipertanyakan. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan untukku dari sisimu keturunan yang baik. Baik dalam segala hal. Baik di dalam pendidikannya, akhlaknya, bentuk rupanya, baik. Ya. Tidak perlu disebutkan, ya Allah, kalau saya nanti melahirkan, buatlah wajahnya seperti Nabi Yusuf. Kulitnya putih, jangan putih tua. Tahu arti putih tua, Pak? Putih tua itu istilah Banjarmasin untuk orang yang berkulit hitam. Jadi kalau ada seorang lelaki melamar perempuan, sang lelaki bertanya kepada keluarganya, gimana kulit si perempuan? Kata si kata keluarga si perempuan, ini istilah Banjarmasin, hati-hati ya. Kalau ke Banjarmasin ada yang ingin melamar perempuan. Kulitnya putih, tapi putih tua. Itu maknanya hitam. Putih tua. Ya. Dzurriyatan thayyibah. Tadi saya ingin menjelaskan bahwa hati-hati kalau seandainya ada anak yang kok keluar tidak sama dengan bapak ibunya. Maka harus ditanyakan. Karena pernah kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang anak keluar sangat hitam. Bapak ibunya tidak seperti itu. Maka dia adukan permasalahan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak ibu saudara-saudari, mungkin kata Rasulullah, ada kakek buyutnya yang seperti ini. La'allahu irqun nazala minhu. Mungkin ada kakek buyutnya yang seperti itu. Kenapa, Pak? Karena asal keturunan itu sebenarnya menyerupai satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran tentang Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Allah mengutus Nabi Adam menjadi nabi, keturunan anak-anak Ibrahim menjadi nabi, keturunan Imran menjadi nabi dan rasul di atas seluruh alam semesta. Dzurriyatan ba'dhuha min ba'd. Lihat ini. Keturunan menyerupai keturunan lainnya. Artinya sang anak pasti menyerupai orang di atasnya. Bapaknya kah? Kakeknya kah? Kalau seandainya ada anak yang keluar, kok wajahnya tidak sama dengan bapak atau ibunya atau kakek atau neneknya, maka ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan ini adalah tanaman tetangga sebelah. Lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terhadap ayat ini. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata, bukan Imam Ibnu Katsir, tetapi Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di dalam kitab beliau Taisir Karimir Rahman. Ketika menafsiri surat Ali Imran ayat 34 ini. Keturunan akan mengikuti keturunan lainnya. Yaitu, yushbihu yakunu tashabbuhu fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Akan terjadi kesamaan antara keturunan dengan pokoknya dalam penciptaan bentuk rupa dan juga di dalam budi pekerti. Maka bapak ibu saudara saudari, sedikit menyimpang dari tema doa, saya menyimpang kepada tema keluarga muslim. Seorang ibu pernah curhat kepada istri saya, Umu, tolong tanyakan ke suami, kenapa anak saya umur 7 tahun, tapi kalau dia marah, banting pintu, kemudian menyebut nama saya padahal saya ibunya, kemudian berteriak-teriak, meraung-raung, kemudian mengeluarkan sumpah serapa, semua kebun, semua binatang buas di kebun binatang keluar semua. Coba tanyakan kepada suami, Ummu, apa sebabnya? Ditanyakan kepada saya bilang, bilang ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Maka ternyata istri saya bilang, kata suami saya, ibu, suami ibu kalau lagi marah gimana? Sang ibu dengan semangatnya, oh persis tuh, persis. Berarti yang membuat anak kita durhaka kepada ibunya adalah siapa? Bapaknya. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Makanya hati-hati kalau lagi marah dengan istri. Jangan sumpah serapa, semua binatang buas keluar. Apalagi sampai suka memukul, menempeleng. Ini bawa ke terminal Bangkalan sana biar kelahi sama preman. Berani ya sama perempuan. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke permasalahan tadi. Termasuk kekeliruan seseorang tatkala berdoa adalah berdoa dengan merinci. Terlalu dirinci. Lihat doa-doa Rasulullah umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat doa zikir pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang umum-umum. Ada anekdot, Pak. Cerita saja ini. Yang menunjukkan ini keliru dalam berdoa. Orang berdoa di hadapan Ka'bah. Berdoa di hadapan Ka'bah, minta istri yang salihah. Udah bagus. Allahumma zawijni imra'atan salihah. Ya Allah, berikan atau nikahkan saya dengan istri yang salihah. Ini udah bagus. Minta istri yang salihah. Kemudian yang keliru dia rinci. Tinggi ya Allah. Putih. Hafal Quran. Matanya indah. Bibirnya mereka, kemudian semua dia sebutkan. Di Ka'bah perempuan itu kan mereka apa? Keliling, tawaf dengan tanpa memakai cadar. Pas lagi dia merinci seperti itu, terlihat oleh dia perempuan yang lewat. Seperti persis permintaan dia. Dia katakan, "Ya Allah, kalau bisa nih seperti yang lewat ini." Ini keliru ya para ikhwan sekalian. Ya, berdoa yang umum, yang mencakup seluruh hal. Nah, kembali ke permasalahan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kesalahan seseorang tatkala berdoa, kenapa kemudian dia lemah, putus asa, kok enggak dikabul-kabulkan? Karena dia belum terlalu yakin, saya katakan seperti itu, akan janji Allah tatkala dia berdoa. Lihat janji Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim manapun berdoa dengan doa apapun yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak memutuskan hubungan kerabat, hubungan rahim, melainkan Allah akan memberikan kepadanya pengabulan salah satu dari tiga pilihan. Pasti dikabulkan. Apa itu? Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watuh. Yaitu yang pertama, dikabulkan langsung permintaannya. Minta apa? Dikabulkan. Ini opsi pertama, pilihan pertama. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya tetapi nanti di mana? Alhamdulillah. Di mana Allah mengabulkan? Di akhirat. Kenapa? Karena mungkin di dunia dia tidak cocok untuk mendapatkannya. Dia di dunia mungkin tidak cocok untuk mendapatkannya. Di akhirat dia dapatkan. Minta kekayaan. Minta diluaskan rezeki. Tidak cocok dia diberikan kekayaan di dunia. Kenapa? Miskin aja sombong. Makanya gak dikasih kaya-kaya. Miskin sombong. Gimana orang miskin sombong itu cocok gak? Hah? Kalau kaya sombong apa? Wajar. Dosa besar. Wajar. Kena perangkap. Dosa besar. Iya, sombong itu dosa besar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga. Dan setiap dosa yang diancam tidak masuk surga atau diancam neraka itu dosa besar menurut Abdullah bin Abbas. Tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya terdapat zarrah dari kesombongan. Zarrah tahu Pak? Zarrah itu semut kecil. Atau lebih kecil darinya. Atau haba. Haba itu adalah debu. Debu kalau kita buka jendela, masuk sinar matahari, kemudian ada yang berterbangan kecil-kecil. Paham? Nah, itu haba. Sekecil itu kalau di dalam hati kita ada kesombongan gak masuk surga. Ya, dosa besar. Kaya sombong apa? Dosa besar. Apalagi miskin. Kenapa? Karena dia tidak punya motivasi untuk bisa sombong. Kalau orang kaya sombong, dia ada motivasi, itu pun gak wajar, dosa besar. Misalkan, nih saya rumah saya, itu mobil saya, itu gedung saya, ini dia punya motivasi untuk sombong. Meskipun itu dosa besar, miskin motivasinya apa sombong? Hei kalian yang punya rumah gedongan, nih saya rumah saya, gubuk peot. Kan gak cocok. Ya? Makanya mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan, ada hikmah di balik itu semua. Ada yang langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang dikabulkan oleh Allah di akhirat. Yang ketiga pilihannya apa? Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Atau Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan apa yang dia minta diberikan dengan gantian yang lebih baik, yang lebih cocok untuknya. Minta nikah dengan si fulana tidak dikabulkan, diberikan yang lebih baik dengan si fulana yang B. Ternyata yang ini sulit untuk diatur, yang ini mudah. Pak, yakin Pak, Allah itu maha pengasih terhadap hambanya. Ini sebagian manusia kurang yakin dengan ini. Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhi biwaladiha. Allah lebih kasih sayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan seorang ibu yang kasih terhadap anaknya. Maka kita harus yakin Pak, dengan pengabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo yang mulai lemah, yang mulai lemas, yang mulai putus asa, kembali tegak. Kembali kokoh, kembali kuat untuk berdoa kepada Allah. Karena doa Anda bagaimanapun pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit Pak menyimpang tentang menikah. Banyak pemuda yang belum menikah di sini? Banyak? Saya jamin kalau Anda menikah pasti menyesal. Kenapa? Karena kenapa enggak dari dulu? Perhatikan tentang sedikit. Ini saya banyak menyimpang, tidak mengapa deh. Perhatikan baik-baik. Sebagian pemuda yang ingin menikah sombong. Sombongnya bagaimana? Ustaz, saya enggak mau perempuan yang sudah jadi, perempuan yang sudah tahu agama, sudah tahu sholat, jilbab mungkin sudah lebar, tahu agama, ah yang kayak begitu kurang tantangan Ustaz. Saya pengen menikahi perempuan yang semuanya setengah, setengah paha, setengah lengan, setengah dada, setengah akal. Karena wanita yang buka aurat itu setengah semua. Ya akhi, saya nasihatkan, jangan main spekulasi dengan hidayah Allah. Kita jangan ngurus istri, ngurus kita saja belum becus. Ya, ini malah ngambil tantangan. Saya ingin wanita yang belum jadi, saya akan jadikan dia, saya akan hijabkan dia. Kalau bisa, kalau tidak bisa, Anda yang dihijabkan oleh dia. Ya, hati-hati ini Pak Ehwa. Jangan main spekulasi dengan iman. Ini contoh banyak, bukan hanya dalam masalah jodoh. Jangan main spekulasi, taruhan dalam iman. Jangan. Misalkan, saya punya handphone. Handphone ini kalau saya pegang, maka pasti akan bermasalah. Saya melihat hal yang diharamkan, nonton hal yang diharamkan. Ya akhi, jangan main handphone. Tinggalkan handphone yang mendatangkan itu. Jangan mengatakan, oh Ustaz, ini terakhir, insya Allah setelah ini enggak lagi, saya pasti kuat melawan iblis. Enggak, Anda sudah kalah. Orang yang tidak dungu adalah orang yang tidak masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Jadi, intinya yang pertama, agar kita tetap semangat berdoa kepada Allah, doa karena doa kita ditunggu oleh Allah, maka ketahuilah bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang kedua, agar kita tetap semangat berdoa kepada Allah adalah hindari sifat satu yang buruk. Apa itu? Mengangkat tangan berdoa hanya pas perlu kepada Allah. Pas kepepet, pas ada musibah, baru minta sama Allah. Ya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmidzi. Dan indahnya tetap mendekat kepada Allah meskipun kita dalam keadaan lapang, nyaman, tentram, tidak ada musibah, lapang rezeki, sehat badan, keluarga sehat, semua yang kita inginkan bisa kita dapat, kemana kita ingin kita bisa kesana, tetap beribadah kepada Allah. Lihat hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisiddah. Artinya, kenali Allah tatkala dalam keadaan lapang, nyaman, tentram, maka Allah pasti akan mengenalimu dalam keadaan kamu sempit. Sebagian orang, Pak, bingung dia mau berdoa apa kalau seandainya semuanya sudah tercapai. Iya, betul. Saya berikan sebuah ilustrasi. Perhatikan, ada orang datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian setelah salam dia mendengar orang di samping kanannya berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kata orang yang datang ini tadi, oh betul, pantas orang itu berdoa, si fulan anaknya kemarin baru operasi, semoga dikabulkan oleh Allah, pantas dia berdoa. Dia melihat ke kiri, ada orang berdoa, ya Allah, ya Allah kabulkan doa saya. Apa itu? Bebaskan saya dari hutang, saya tidak ingin dipenjara. Bebaskan. Akhirnya dia mengatakan yang di tengah ini, oh pantas, kemarin datang debt collector, dia belum bayar hutang, pantas dia berdoa. Tatkala orang ini ingin ngangkat tangan, dia bingung. Saya mau minta apa? Semuanya sudah ada. Harta ada, rumah ada, istri ada, bahkan lebih. Anak sehat semua, rezeki lancar. Saya doa apa? Ini sifat buruk manusia. Tatkala mempunyai kelapangan tidak mau berdoa. Itu sifat buruk manusia. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, sebelum saya sebutkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dijamin oleh Allah dunia akhirat. Perkara dunia dijamin oleh Allah, perkara akhirat dijamin oleh Allah. Tetap beliau berdoa. Sebelum saya sebutkan doa Rasulullah apa itu? Bukankah kita, Pak, kadang-kadang kita tidak tahu kapan musibah datang? Keluar dari masjid, jatuh kaki terkilir cuma kelingking dari kaki kita. Ternyata kelingking tersebut menuju kepada saraf otak. Akhirnya seluruh sarafnya, saraf otak akhirnya menunjukkan bahwasanya semua badannya setruk. Gara-gara cuma terkilir kelingking. Siapa yang tahu? Ada orang minum air, air putih. Ketika dia minum ternyata ada penyakit di dalamnya, bakteri yang menyebabkan semua ususnya hancur dimakan bakteri tersebut. Siapa yang tahu? Hanya dengan perkara yang kecil Allah akan mengatakan kun fayakun. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Lihat doa Rasulullah. Orang yang dijamin oleh Allah. Keperluan dunia, keperluan akhirat. Dijamin oleh Allah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wa fuja'ati ni'matik. Wa jami'i sakhatik. Ya Allah. Aku berlindung denganmu. Dari hilangnya ni'matmu. Mungkin sekarang. Menit ini mata kita sehat, bisa melihat apa saja. Satu menit ke depan Allah masukkan hama kah, Allah masukkan nyamuk kah, menjadi buta total seumur hidup. Mampukah Allah? Mampu enggak? Mampu. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka berdoa agar ya dilindungkan dari nikmat yang hilang. Hilangnya nikmatmu, datangnya tiba-tiba musibahmu. Seseorang tidak tahu, tidak ada asap, tidak ada api, ternyata terjadi perceraian. Tidak ada asap, tidak ada api, ternyata terjadi anak tabrakan, rumah kebakaran. Na'udzubillah. Min zawali ni'matik wa fuja'ati niqmatik. Dan datangnya tiba-tiba musibahmu. Wa jami'i sakotik. Dan seluruh kemurkaanmu. Ini kesalahan manusia yang. Ini yang kedua. Yang membuat orang semakin tetap berdoa kepada Allah. Bahwasanya kesalahan sifat buruk manusia adalah. Berdoa hanya tatkala. Perlu kepepet. Sulit baru berdoa. Itu persis sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Yunus ayat 12. Dan itu sifat buruk manusia yang harus kita jauhi. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Kalau seandainya manusia mendapatkan adhur, manusia mendapatkan kesulitan, maka baru dia langsung berdoa kepada kita, kepada Allah. Dalam keadaan rebahan, duduk atau berdiri. Dan keadaan manusia hidup di dunia tidak lepas dari itu. Rebahan, duduk atau berdiri. Artinya kalau dapat kesulitan baru ingat Allah. Baru eling. Tatkala nyaman, tatkala tidak ada kesulitan, lupa sama Allah subhanahu wa ta'ala. falamma kashafna anhu dhurra marra ka'allam yad'una ila dhurrim massa. Artinya, maka tatkala ini keburukan manusia, kami hilangkan kesulitan dia, keburukan dia, penyakit dia, maka dia berlalu dari kami seakan-akan enggak pernah dapat kesulitan. Ini hal yang kedua yang membuat orang tetap tegar untuk berdoa kepada Allah. Yang ketiga, sebagian orang berdoa itu tidak yakin sama Allah. Ya, tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, maksud saya seperti ini. Dan ini bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi saya sebutkan bahwasanya yakini bahwa Allah menjamin semua doa dikabulkan oleh Allah. Ini sebagian yang ketiga, sebagian orang berdoa tidak yakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Contoh, ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita dapati, mohon maaf, yang seperti ini saya mohon maaf. Contoh saja, kita dapati ada seseorang sudah bertahun-tahun nikah belum dapat anak. Maka orang ini ditanya, Fulan, kamu sudah dapat anak? Belum. Berapa tahun menikah? 10 tahun. Kenapa enggak berdoa? Ya Ustaz, sudah berdoa lama, mungkin takdirnya begini. Ya, sama dengan permasalahan lain misalkan, wahai Fulan, kenapa enggak kerja? Ustaz sudah ngelamar sana sini belum diterima. Kenapa enggak berdoa? Ustaz mungkin takdirnya belum diterima. Kayaknya sulit sekali untuk diterima. Lihat, orang ini terputus berdoa tatkala dia sudah berdoa lama dan belum dikabulkan. Orang ini dia sadari, dia tidak sadari, secara langsung ataupun tidak, dia belum terlalu yakin dengan janji Allah. Ya, belum terlalu yakin dengan janji Allah, Allah akan mengabulkan. Sebagian orang kalau sudah berdoa, kayaknya sulit ini, gak mungkin dikabulkan oleh Allah, mulai timbul perasaan seperti itu. Ya akhi, wahai saudaraku, bapak ibu sekalian, kita berhadapan dengan Rabb yang karim, yang maha pemurah. Kita berhadapan dengan zat yang bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kita berhadapan dengan zat Rabb yang apabila mengatakan kun fayakun, meskipun sudah 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun belum dapat anak, tetap berdoa kepada Allah. Lihat cerita yang sangat menarik tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Zakaria. Perhatikan baik-baik, terutama yang sudah berputus asa untuk berdoa, yang sudah memutus berdoanya. Kenapa? Karena sudah lama berdoa enggak dikabul-kabulkan. Surat Maryam ayat 2, dari mulai ayat 2 saya bacakan. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Rabbmu kepada hambanya Nabi Zakaria. Ini menunjukkan bahwasanya pengabulan doa itu rahmat Allah, bukan barteran dari banyak atau tidaknya doa kita. Ingat itu baik-baik. Pengabulan doa adalah murni rahmat Allah, bukan kita banyak atau tidaknya berdoa kepada Allah. Kapan Allah rahmati? Sekali mungkin langsung dikabulkan. Kapan belum Allah kehendaki? Mungkin ratusan tahun belum dikabulkan. Paham? Baik, kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, idnada rabbahu nidaan khafiyan. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Rabbnya dengan doa yang tersembunyi. Apa maksudnya doa yang tersembunyi? Apakah yang seperti kita sebutkan tadi, doanya pelan-pelan, tidak usah teriak-teriak, apalagi sampai jingkrak-jingkrak, apalagi sampai menari-nari. Wallahi Pak, bukan dari ajaran Islam yang zikir sambil berputar-putar. Tapi maksudnya bukan itu. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya dengan doa yang pelan. Kenapa? Salah satu penafsiran ahli tafsir adalah Nabi Zakaria minta anak itu selama 100 tahun belum dikabulkan oleh Allah. Ya, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang pelan agar tidak didengar orang samping kanan, belakang, depan. Kenapa? Karena beliau adalah seorang yang sudah tua. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 8. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu minal kibari itiyan. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan istriku seorang yang mandul, kemudian aku adalah seorang yang tua renta. Makanya Pak, beliau berdoanya dengan pelan. Beliau ya nanti takut dilecehkan oleh kaumnya. Kenapa? Karena ini sudah tua renta, istri mandul, masa minta anak? Kan tidak pantas. Menurut sebagian orang tidak pantas. Paham Pak maksudnya ceritanya? Jadi Nabi Zakaria kenapa berdoa dengan doa yang seperti itu? Doa yang pelan, karena kenapa? Karena istri beliau menopause atau mandul, kemudian beliau sendiri sudah tua, sangat tua renta. Masa minta anak? Kan enggak cocok. Paham maksudnya Pak? Makanya beliau berdoa dengan apa? Dengan pelan. Ini persis Pak seperti cerita ilustrasi. Ada orang datang dengan tongkat ke masjid, kemudian sudah tidak sanggup lagi duduk di atas lantai, duduknya di atas kursi, pakai kursi yang disediakan oleh pengurus masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid, orang tua ini berdoa. Si fulan yang di sampingnya, yang masih muda, mengira, yang masih muda ini mengira, ah paling itu si kakek-kakek minta, ya Allah berikan saya husnul khatimah, ya Allah lapangkan kuburan saya, ya Allah jauhkan saya dari siksa kubur. Pasti paling minta doanya seperti itu menurut yang muda ini. Paham ceritanya sampai sini? Nah, ternyata si kakek-kakek tadi berdoa, apa yang dia minta coba? Ya Allah, kawinkan saya dengan perempuan umur 16 tahun. Sang pemuda ini langsung bukannya malah ingat mati, malah ingin nikah. Ini kan gak cocok berdoa seperti ini. Tidak ada urusan tidak cocok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu, Pak. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Yuhramu bunu Adam wa yashibbu minhu tsnatan." Anak manusia boleh dia tua, keriput, kemudian tumbuh uban, badan bungkuk, tetapi semakin tua semakin muda dari dia dua hal. Al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Tamak terhadap harta, tamak terhadap umur. Maka tidak heran kalau tua-tua semakin pelit. Tidak heran itu. Nah, ini seperti itu. Ya. Jadi jangan heran kadang-kadang orang tua malah minta nikah dengan umur 16 tahun. Bapak kenal Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda Hafizahullah? Beliau pernah ditanya dalam sebuah kajian. Kata beliau, ada yang bertanya ini lewat pertanyaan. Ustaz, bolehkah kita berpoligami untuk mencari keturunan yang soleh? Kata beliau, jangan dibuat-buatlah alasannya. Kalau ingin nikah lagi, ya nikah lagi aja. Jangan sampai dibuat-buat ingin mencari keturunan yang soleh. Terlalu dibuat-buat. Ya kalau ingin nikah lagi, ya sudah. Kalau seandainya bisa adil, tafadhal, silahkan. Kemudian pertanyaan yang kedua yang luar biasa. Ustaz, lalu bagaimana caranya menyampaikan kepada istri kalau saya ingin nikah lagi? Kata Ustaz, jangan nanya saya aja gak bisa. Subhanallah, luar biasa ya. Kemudian beliau mengatakan, kalau nanti kamu berhasil bilang kepada istrimu, caranya beritahu saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu yang dimaksud nidaan khafiyah. Beliau berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Kenapa? Karena mustahil untuk dikabulkan. Tetapi Pak, Bapak Ibu, dan subhanallah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria mempunyai beberapa penghalang. Yang penghalang ini kalau menurut zat manusia, pikiran manusia, logika manusia, tidak mungkin punya anak. Yang pertama, istrinya mandul. Yang kedua, beliau sangat tua. Kemudian yang ketiga, beliau sudah mulai ubanan. Kemudian yang keempat, tulang beliau sudah mulai rapuh. Mustahil untuk dapat anak. Ini bagi orang-orang yang sudah berdoa lama enggak dikabulkan. Ketika ditanya kenapa enggak doa lagi, udah Ustaz, udah capek. Lihat Nabi Zakaria, 100 tahun berdoa. Baru dikabulkan setelah 110 tahun. Kemudian yang menarik lagi, beliau ketika itu mengatakan, qala rabbi ja'alli ayah. Jadi kalau seandainya ingin mengetahui bagaimana penghalang Nabi Zakaria mendapatkan anak, lihat surat Maryam ayat 4 dan surat Maryam ayat 8. Saya bacakan, qala rabbi inni wahanal 'azmu, wahai Rabbku, tulangku sudah kerokos, lemah tulangnya sudah. Ini penghalang untuk dapat anak. Wasta'ala ra'su syaiban. Dan kepalaku sudah mulai tumbuh uban yang begitu banyak. Tetapi beliau mengatakan apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyan. Tapi aku tidak merasa rugi dengan berdoa kepadamu. Itu dua penghalang. Penghalang yang ketiga, wa kanat imraati 'aqiran. Istriku manul menafus, tidak mungkin hamil. Yang keempat, waqad balagtu minal kibari 'itiyan. Aku benar-benar sudah tua, 100 lebih umurnya. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kita berhadapan dengan Rabb, dengan Allah yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. 10 tahun, 15. Wallahi Pak, saya pernah bertemu dengan orang 15 tahun belum punya anak. Sudah kakek-kakek baru gendong anak. Saya tanya, kek, cucunya berapa? Ini cucu kah? Enggak, ini anak saya. Subhanallah. Ya ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian pelajaran yang menarik selanjutnya dari Nabi Zakaria. Kalau seorang hamil itu biasanya kan ada tandanya. Hamil bulan pertama, bulan kedua perasaan tidak enak, kemudian sering muntah-muntah, kemudian harus pakai test pack, kemudian positif, negatif. Nabi Zakaria gak ingin itu. Nabi Zakaria ingin langsung tahu. Makanya beliau berkata seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 10, qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Rabbku, jadi berikan untukku tanda kalau istriku akan hamil. Aku gak perlu tespek, aku gak perlu nunggu berbulan-bulan, aku langsung ingin tahu istriku hamil. Rabbi ja'alli ayah, wahai Rabbku, jadikan aku untukku satu ayat, satu tanda. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyan. Artinya, tanda kekuasaanmu adalah, tanda-tandamu akan mendapatkan anak adalah alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyan. Kamu ingin berbicara selama 3 hari enggak bisa. Mau ngomong sama orang memberitahukan saya akan dapat anak enggak bisa. Mau ngomong enggak bisa ngomong 3 hari. Itu tandanya. Jadi enggak usah pakai tespek, enggak usah nunggu istrinya muntah atau enggak perlu. Ini kehebatan dari Nabi Zakaria alaihi salam. Kemudian, Pak, pelajaran menarik juga. Ini yang membuat kokoh juga kita berdoa. Ketika Nabi Zakaria di ayat yang ke-8 tadi mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa dapat anak, istriku menepus, mandul, aku orang yang sangat tua renta. Lihat apa jawab Allah. Qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin. Demikianlah yang diucapkan oleh Allah Rabbmu. Hal itu mudah. Tanamkan itu. Kapan kita sudah mulai putus asa? Ini mudah bagi Allah. Tanamkan itu. Kapan kita mulai berputus asa, menadah tangan, sudah lemah, lemas, sudah putus asa, katakan huwa alayya hayyin, Rabbmu atas itu mudah mengerjakannya. Tanamkan itu, Pak. Dan subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pelajaran menarik selanjutnya dari Nabi Zakaria alaihi salam. Dan ini sepertinya kebiasaan Allah dalam penciptaannya. Kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Coba perhatikan, Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan Yahya. Dan ternyata Nabi Zakaria mendapatkan Yahya, bahkan namanya langsung dari Allah. Namanya langsung dari siapa? Allah. Dan kebiasaan Allah, perhatikan orang-orang yang malas berdoa. Kebiasaan Allah, tatkala Allah mengabulkan sebuah doa, Allah kasih pengabulan doa tersebut dan tambahannya. Itu pasti. Bonusnya ada. Paham maksud saya? Ketika Allah, misalkan kita minta, ya Allah luaskan rezeki, Allah akan kasih kita rezeki dan bonusnya ada. Itu kebiasaan Allah tatkala Allah mengabulkan doa. Lihat hal-hal yang berikut. Contoh Nabi Zakaria alaihi salam. Allah berfirman, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria, ingatlah ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, jangan jadikan aku sendirian, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris, pemberi anak. Apa yang Allah kasih? Fastajabnalah, kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Kami berikan Yahya, bahkan nama Yahya langsung dari Allah. Bonusnya itu. Kemudian wa aslahna lahu zawja, bonus yang lain, dan kami perbaiki keadaan istrinya jadi tidak mandul lagi. Itu bonusnya. Minta anak dikasih bonus, minta anak dapat anak, kemudian bonusnya apa? Diberikan apa? Diberikan nama, dan plus istrinya pun diperbaiki keturunannya, pencernaannya, rahimnya. Itu bonusnya. Itu cerita Nabi Zakaria. Lihat lagi cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus di 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Dan mustahil bisa keluar. enggak mungkin ngomong sama ikan paus, belok kanan, di sana ada daratan. Mustahil. Lihat, ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, apa yang dikasih oleh Allah? Yang diminta dikasih plus bonusnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lah wa najainahu minal gham. Kami selamatkan Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kesulitan. Lihat, bukan hanya diselamatkan dari perut ikan kemudian diberikan jalan keluar, itu bonusnya. Selalu Pak seperti itu. Allah ketika mengabulkan doa pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bonus. Sudah jam 8.15. Ini yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya tentang sab ibu-ibu yang sampai sekarang masih susah diterapkan, terutama bagi jamaah yang baru ikut pengajian, agar mengetahui pentingnya merapatkan sab karena ada yang tidak suka kakinya disentuh dengan ujung jari kaki. Mohon maaf menyimpang sedikit. Barakallahu fiik wa fiikum barakallah. Bapak ibu, saudara-saudari sekalian, termasuk sunnah Rasulullah dalam sholat itu adalah merapatkan saf dalam sholat. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, la tada'u furujatin lisyaiton, jangan tinggalkan kekosongan yang akan diisi oleh syaitan. Ini nasihat, maka dirapatkan ya. Kemudian yang ibu-ibu yang sudah mengenal sunnah ini pun jangan terlalu berlebihan, jangan diinjak kaki ibu yang baru itu ya. Pernah kejadian di sebuah masjid, seorang kakek-kakek disuruh merapat. Kakek-kakek belum tahu sunnahnya, maka disuruh merapat. Kata si kakek, saya mau sholat, ngapain di? Ya, ngapain di? Ditarik-tarik. Maka ini harus dengan hikmah, kemudian dengan adab yang santun, dijelaskan baik-baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu adalah doa. Mohon nasihatnya untuk ibu-ibu yang membawa anak kecil, untuk mengontrol anaknya karena kami yang sedang berdoa menjadi kurang konsentrasi karena suara anak kecil. Ada hadis, tapi hadisnya lemah, yang berbunyi, jannibu masajidakum sibyanakum, jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil. Tapi hadis ini lemah, maka tidak boleh dipakai. Dan buktinya Rasul SAW membawa anak-anak kecil. Loh kalau begitu Ustaz, anak-anak kecilnya bagaimana, mereka mengganggu sholat kita? Maka resiko yang membawa anak kecil harus dijaga baik-baik anaknya. Dan anak-anak itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena kalau anak disuruh diam, ya anak ada diem, umur dia itu aktif. Kalau diem, jangan-jangan sakit nih anaknya. Ya, maka anak-anak tidak bisa disantai, tapi orang tuanya yang mereka menjaga anak-anaknya. Wallahu a'lam. Apa hukum menahan angin di saat sholat? Rasulullah SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbatan. Tidak sempurna sholat seorang yang sudah dihidangkan makanan dan dalam keadaan menahan dua kotoran. Kotoran dari kubul yaitu buang air kecil, kotoran dari dubur yaitu buang air besar. Maka bagi siapa yang sholat jangan menahan angin, keluarkan kemudian batalkan sholatnya, berwudu masuk saf lagi. Ya. Daripada tidak khusyuk. Gimana nahan? Sholat sambil nahan. lebih afdal mana sholat subuh berjamaah di masjid tapi waktunya cepat, dimulai kurang lebih 2 menit setelah azan, atau sholat bersama di keluarga di musola rumah dengan jarak dari azan kurang lebih 25 menit? Maka jawabannya, kalau yang dimaksud musola rumah adalah musola yang di luar rumah, artinya kalau di saya langgar namanya, musola yang di luar rumah bukan musola yang ada di dalam rumah, maka boleh saja, ya, boleh saja dia sholat di situ. Tetapi kalau ya, sepertinya yang dimaksud musola rumah ini adalah musola yang di dalam rumah, maka laki-laki diwajibkan untuk sholat di mana? Di masjid. Adapun permasalahan kurang lebih 2 menit setelah azan langsung iqamah, maka setelah itu dia siasati pergi ke masjid sebelum azan, kemudian tatkala azan sudah di masjid, habis azan langsung 2 rakaat sebelum subuh, baru setelah ikut berjamaah. Wallahu a'lam. Apa boleh kami ada di kelompok forum komunikasi umat beragama dalam kegiatan bakti sosial? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu perangkat desa yang digaji oleh pemerintah kabupaten. Akan tetapi sangat tidak maksimal dalam pelaksanaan tugas. Terlebih kepala desa pernah berkata, selama tugas kalian bisa saya tangani, maka kalian tidak harus bekerja. Masa jabatan saya 6 tahun, bagaimana status gaji tersebut? Apakah tidak halal atau syubhat? Bolehkah disedekahkan atau diinfakkan ke masjid? Bagaimana jika dibuat membeli buku agama untuk saya pelajari? Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, selama Anda diberikan amanah, bekerjalah yang amanah. Tanyakan kepada Bapak Bupati, apa tugas saya sebagai perangkat desa. Kalau seandainya tahu tugasnya, kerjakan. Kalau memang benar tidak ada tugas dan tetap sebagai perangkat desa dan mendapat gaji, semoga gajinya halal, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berdoa tanpa menadahkan tangan, misal ketika ke kamar mandi, keluar rumah dan sebagainya? Maka perhatikan baik-baik. Berdoa dengan menadah tangan itu hukumnya, atau hadisnya dulu, hadisnya adalah hadis mutawatir maknawi. Apa arti mutawatir? Kumpulan sahabat, puluhan sahabat, mereka bersepakat meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup pernah berdoa mengangkat tangan. Dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya mutawatir. Jadi termasuk di dalam doa, adab dalam berdoa adalah mengangkat tangan. Cuma di sana ada keadaan-keadaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa tidak mengangkat tangan, maka kita ikuti itu. Seperti setelah wudu tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan. Setelah azan tidak ada riwayat beliau mengangkat tangan. Beliau cuma berdoa tidak mengangkat tangan. Maka yang lebih utama mengikuti yang seperti itu. Bisa dipahami ya? Tapi kalau orang ingin berdoa mengangkat tangan, doa umum kapan saja di mana saja, silahkan, karena dia termasuk adab dalam berdoa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila suami menyarankan untuk memakai cadar, akan tetapi hati kita belum mantap untuk memakainya. Selain itu juga orang tua saya tidak mengizinkannya untuk memakainya. Maka hukum memakai cadar kesunahan, kesunahan lebih utama, tetapi tidak wajib. Siapa yang ingin memakai, maka dia termasuk kesunahan. Kalau seandainya mentaati suami, maka dalam hal ini tidak mengapa ditaati suami. Kalau masih belum bisa, maka dijelaskan kepada suami dan saling berbagi nasihat. Wallahu a'lam. Kenapa ada dari sebagian golongan mengatakan Ini yang bertanya tentang radio dan TV, nanti sama saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali yang enggan? Tolong jelaskan. Betul. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan? Kata para sahabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk surga, siapa yang bermaksiat maka dia orang yang enggan. Wallahu a'lam. Di dalam Islam minum saja ada beberapa sunnah. Saya pernah mendengar bahwa dalam salat ada 1000 sunnah. Apa benar demikian? Tolong, apa saja sunnah-sunnah yang ada di dalam salat? 1000 sampai subuh ini. Ya, banyak. Nanti ustaz-ustaz yang di sini menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Silakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan untuk pertanyaan pertama, beliau bertanya, bukankah Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60 langsung aku kabulkan? Lalu di sana ada hadis bahwa Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Ini bagaimana sinkronisasinya, bagaimana hubungannya, kejelasannya bagaimana? Jawabannya mudah. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung aku kabulkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan seluruh permintaan. Cuma di sana ada yang langsung, ada yang diakhirkan di akhirat, ada yang diganti dengan yang lebih baik. Itu penjelasannya. Tidak ada pertentangan antara ayat ini dengan hadis tadi. Wallahu a'lam. Adapun apakah ada perbedaan antara doanya seorang nabi dengan doanya seorang yang biasa? Tentu beda. Ada doa nabi pasti dikabulkan, sedangkan doa orang-orang biasa maka tetap juga dikabulkan, tetapi mungkin ada kesenjangan waktu, ada pilihan lain atau yang semisalnya, ya. Nah, lalu beliau bertanya, apakah ada perbedaan kalau orang ini soleh dia berdoa, orang ini maksiat dia berdoa, apakah ada ini langsung ini tidak langsung? Maka jawabannya, tidak usah banyak berpikir seperti itu dalam perihal doa. Yang dituntut dari kita doa, dan ini kesalahan sebagian manusia, yaitu yang dalam pikiran dia tatkala berdoa, dikabulkan enggak ya? Kalau enggak dikabulkan ngapain berdoa? Enggak. Yang dituntut dari kita berdoa. Masalah pengabulan urusan Allah. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa benar di dalam surga kita kaum laki-laki sibuk bersenang-senang, di antaranya sibuk memecahkan keperawanan bidadari? Setelah pecah katanya akan kembali lagi perawan. Lalu apa di dalam surga kita masih wajib sholat, puasa sebagainya? Maka mau benar atau enggak ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ansha'nahunna insya faj'alnahunna abkara uruban attraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami jadikan wanita-wanita di surga itu menjadi baru kembali. Ansha'hunna insa'an faj'alnahunna abkara. Maka mereka tetap perawan, uruban atraba. Uruban, mohon maaf, buah dadanya tidak pernah jatuh. Atraba, ya, mereka senantiasa perawan. Dan dalam umur yang benar-benar merekah selalu, tidak pernah tua. Makanya yang tua-tua enggak ada yang masuk surga. Yang ubanan di sini enggak masuk surga. Kenapa? Karena yang masuk surga hanya yang muda-muda. Artinya yang tua-tua nanti dijadikan kembali kepada muda. Jangan sewot dulu ya. Itu maksudnya. Jadi yang saya heran pertanyaannya, lalu kenapa? Nanya seperti ini kenapa? Ya. Apakah ada wajib sholat, puasa dan sebagainya? Maunya Bapak gimana? Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di surga adalah darul jaza. Jaza'an bima kanu ya'malun. Pahala atas apa yang mereka perbuat. Tidak ada lagi taklif di sana. Tidak ada lagi taklif, beban untuk beribadah, enggak ada. Semuanya nikmat, semuanya pahala, semuanya indah, semuanya riang gembira. Semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, wudu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz yang saya cintai karena Allah, semoga Allah mencintai Anda karena mencintai saya karena Allah. Saya ingin menanyakan tentang salat isyraq. Alhamdulillah sebagian besar jamaah di masjid kami salat yang telah mengamalkan, banyak yang telah mengamalkan salat isyraq ini. Namun di dalam pengamalannya terdapat sebagian orang yang tiap ia akan menunggu datangnya waktu sholat isyraq, mereka mengisinya dengan mengobrol tentang perkara-perkara dunia. Bahkan bercanda yang menimbulkan suara gaduh di masjid. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat berjamaah kemudian ia duduk sambil berzikir pada Allah sampai selesai, seperti haji dan umrah sempurna-sempurna. Apakah sikap sebagian orang tadi yang mengisi waktu menunggunya dengan bercanda dan membicarakan perkara dunia, terkadang ada yang tidur, mereka termasuk dari orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mendapatkan pahala haji dan umrah. Mohon nasihat kami agar kami senantiasa bisa mendapat pahala yang utama di setiap kami beribadah kepada Allah azza wa jalla. Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara-saudari, hadisnya man shalla subha fi jamaah, barang siapa yang salat subuh di dalam jamaah, wa qa'ada thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'ash shams, kemudian dia duduk fi musallahu, di tempat dia salat yaitu di masjidnya, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Nah, bukan ngobrol berarti kan, berzikir. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia tinggikan sedikit sekitar seperempat jam, lalu dia salat dua rakaat, maka fakana lahu kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi bukan ngobrol, apalagi masjid bukan tempat perkara ngobrol dunia. Wallahu a'lam. Lebih abdul mana berdoa waktu sujud dalam sholat mau dengan mengangkat tangan di luar sholat? Dua-duanya kerjakan. Pertanyaan seperti ini biasanya enggak dilakukan dua-duanya. Dua-duanya dikerjakan. Ya, sujud ya dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Fa'akthiru du'a'a fihi fahariyun an yustajaba lakum. Artinya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah tatkala sujud. Maka perbanyaklah doa di saat itu. Semoga doanya dikabulkan. Ini. Adapun di luar sholat, maka kalau yang dimaksud di luar sholat, kapan saja dia berdoa, maka silahkan dia berdoa. Gunakan dua-duanya sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada seorang menceritakan aib atau kejelekan seseorang dengan maksud dijadikan sebagai pandangan, misalnya seperti Ustaz tadi menceritakan tentang ibu yang curhat kepada istrinya, Ustaz, perihal perilaku anaknya, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya tidak, ini bukan ghibah, tetapi ini adalah sebuah pelajaran yang bisa diambil darinya. Yang ghibah itu adalah seseorang menceritakan tentang orang lain dari belakangnya dengan orang lain tersebut tidak mau atau benci untuk diceritakan. Ya, wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dari siapa saja berdoa untuk saudaranya yang tidak berada bersamanya, maka malaikat menjaganya berkata amin dan bagimu juga sama. Maksudnya gini, kalau saya di Banjarmasin mendoakan jamaah Masjid Ar-Ridwan di Pamekasan, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah, maka sebanyak jamaah masjid yang saya doakan, maka sebanyak itu malaikat akan mengatakan amin dan kamu akan mendapatkan sebagaimana yang kamu doakan untuk saudaramu. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Tanya selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya sebagai seorang wanita yang masih sangat sedikit sekali pemahamannya tentang hakikat fikih wanita salihah, itu apa dan bagaimana hukum dan ketentuannya? Mohon bimbingannya dan penjelasannya. Mohon kelengkapan dan kejelasannya. Mohon harap maklum, ini cara saya untuk lebih mendalami bahwa Islam itu indah. Islam telah mengatur semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya yakin Islam adalah satunya agama yang benar. Syukran. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nasihatkan kepada saudari muslimah ini untuk banyak-banyak ikut pengajian, terutama hal yang berkaitan dengan kelengkapan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita muslimah, ya, wanita muslimah. Dan baca buku, ada buku menarik, simple, tuntunan praktis wanita muslimah yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin bertanya, hukumnya tradisi tingkepan 7 bulanan atau yang sering dilakukan oleh masyarakat awam sekarang, selamatan 7 bulanan atas kehamilan, bagaimana Islam memandang tradisi tersebut? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah termasuk ke dalam kategori bid'ah? Lantas jika memang benar termasuk perbuatan bid'ah, apakah saya juga saya lakukan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah tersebut? Bagaimana cara mengantisipasinya, Ustaz? Mohon bimbingan. Syukran. Sama-sama. Maka jawabannya gini. Semua tradisi adat istiadat di daerah manapun hukumnya asalnya adalah mubah, boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Contoh misalkan, saya menikahi perempuan dari Lombok, istri saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sana ada tradisi, mungkin zaman-zaman sekarang sudah tidak terlalu banyak melakukan ini. Kalau ada seorang lelaki ingin menikahi seorang perempuan, lelaki tersebut menculik perempuan itu. Dia culik, dia bawa ke rumahnya. Tapi saya enggak nyulik ya. Ya, dia culik bawa ke rumahnya. Setelah beberapa hari, maka dia dengan gentlenya datang ke rumah sang orang tua perempuan. Pak, anak saya, anak bapak saya culik, saya ingin nikahi anak bapak. Nah, ini menunjukkan sang laki-laki itu menurut adat di sana bertanggung jawab. Tetapi adat ini bertentangan dengan syariat. Kenapa? Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekatkan kali, jangan dekati perbuatan zina. Yang seperti itu bisa mendekatkan kepada perbuatan zina. Nah, Sama dengan perkara 7 bulanan mandi-mandi, ada acara dan semisalnya. Asal hukumnya semua adat istiadat boleh. Tetapi yang saya ketahui, di dalam acara tersebut ada keyakinan. Siapa yang mandi kemudian mengadakan 7 bulanan, maka keyakinannya akan lancar persalinannya. Ya, maka keyakinan ini memerlukan dalil. Keyakinan ini memerlukan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum ada contoh. Maka seorang muslim ketika dia ingin kemudahan, minta kepada Allah. Bahkan lebih parah, Pak, saya punya kawan. Kawan saya ini sopir taksi. Kemudian istrinya hamil 8 bulan. Sang mertuanya nyuruh untuk istrinya mandi-mandi. Yang lebih aneh luar biasa, bukan sekedar mandi, mandi sambil membawa kucing. Lihat, kenapa kucing yang dibawa bukan sapi atau kambing? Suruh mandi sama-sama. Karena kucing kalau melahirkan itu berapa? Berapa? 4, 5, ya. Pernah enggak dia teriak-teriak kesakitan? Kan enggak. Nah, maka mereka beranggapan bahwa dengan memandi membawa kucing akan menimbulkan kemudahan bagi sang wanita yang hamil tadi kalau melahirkan. Maka yang seperti ini, keyakinan ini belum ada dalilnya, bahkan bisa cenderung kepada meminta kepada selain Allah. Wallahu a'lam. Jadi dijauhi yang seperti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang perempuan, saya ingin bertanya tentang bagaimana hukum wanita karir dalam Islam. Dibolehkankah atau ditentangkah? Halalkah, haramkah, apalagi? Ya. Maka jawabannya, bekerja dalam Islam boleh. Istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka bekerja. Cuma di sana ada batas-batasan. Yang pertama, dalam konsep hidup seorang muslim, yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Nah, bagi seorang wanita muslimah yang sudah menikah, lebih wajib mengatur rumah suami, mempersiapkan keperluan suami, mengurus anak-anak suami dibandingkan bekerja di luar rumah. Karena yang wajib bekerja hanya sebenarnya siapa? Suami. Ini suami juga ya harus punya malu. Siang minta uang, malam minta jatah. Malu ya, akhi. Bekerja. Ya, kerja. Suami harus kerja, jangan nganggur. Kerja. Dan siapa yang bekerja pasti dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Jadi, kalau seandainya bekerja sesudah melaksanakan yang wajib, silakan. Itu pun nanti ada batasan lagi. Pekerjaannya memang khusus perempuan. Dua. Yang ketiga, bekerja tidak boleh di tempat yang terjadi khalwat, yaitu berdua-duaan dengan lelaki atau ikhtilat, bercampur dengan lelaki yang bukan mahram. Tapi secara hukum umum tidak mengapa seorang perempuan bekerja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum nikah muda dalam Islam? Boleh, asalkan ya tidak bermasalah dengan undang-undang kita. Secara Islam boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah umur berapa? Hah? 6 apa 9? Menikahi Aisyah. Ikhtalafal ulama pamekasan. Para ulama pamekasan berbeda pendapat antara 6 dan 9. Hah? Menikahinya umur 6 tahun, digaulinya umur 9 tahun, riwayat Bukhari. Ya. Boleh nikah muda, tetapi takutnya nanti bermasalah dengan siapa? Dengan catatan sipil, undang-undang negara dan semisalnya. Bagaimana hukum Islam memandang nikah siri? Nikah siri adalah, kalau yang dimaksud nikah siri, seada mempelai laki-laki perempuan, kemudian wali perempuan, ada mahar, ada saksi, ijab kabul, maka sah nikahnya. Tetapi biasanya nikah siri ini bermasalah dari sisi perundang-undangan, nanti kalau dapat anak susah untuk mengeluarkan akte kelahiran, maka jangan terlalu sering melanggar apa yang sudah diatur, nanti akan sulit sendiri. Dan tidak sulit untuk mengatur nikah dengan catatan-catatan sipil, ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, pertanyaan menyimpang dari tema saya. Setiap tahun biasa memberikan zakat fitrah pada orang tua, tetapi kami sekeluarga biasanya makan bersama di rumah orang tua. Apabila beras zakat tersebut kemakan oleh kami sekeluarga, bagaimana hukumnya? Tidak mengapa kalau tidak tahu persis itu adalah harta zakatnya. Wallahu a'lam. Lanjut, cukup. Baik, ini yang terakhir ya. Kalau zikir terdengar sampai ke telinga tanpa disadari, kalau ngaji jadi nyaring sendiri, bagaimana hukumnya? Maka yang jelas harus diperhatikan, jangan terlalu teriak. Yang dilarang dalam ayat-ayat tadi, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Maka ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Al-iqtisadu fis sunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah." Artinya sederhana tapi sesuai dengan contoh Rasul itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tetapi mengada-ngada. Sederhana. Dan subhanallah Bapak Ibu, saya pernah kejadian waktu itu haji. Kita mabit di Muzdalifah. Sunnah Rasul kalau mabit di Muzdalifah, maka pada saat kita sampai di Muzdalifah, kita saat itu sholat maghrib, sholat isya. Maghrib, isya. Adzan sekali, dua kali qomat. Setelah sholat isya langsung tidur, karena besok masih banyak pekerjaan. Saya sebelum tidur saya melihat orang berzikir. Ya, berzikirnya. Begitu berzikirnya, saya bilang mudah-mudahan orang ini berhenti sebentar lagi. Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah sampai Muzdalifah, sholat maghrib, isya, tidur. Sederhana. Tidak ada yang terlalu repot, sederhana. Kemudian ternyata sampai sebelum subuh saya bangun dengan kawan-kawan, orang itu masih saja seperti itu. Lihat, ya. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul biasanya mempersulit diri. Yang sesuai dengan sunnah Rasul biasanya sangat mudah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad-dina yusrun walan yushadad-dina illa ghalaba." Agama Islam itu mudah, tidak ada yang mempersulit beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Wallahu a'lam. Paman sering mendzalimi ortu. Saya jadi jaga jarak dengan paman untuk menghargai orang tua. Bagaimana hukumnya? Maka jangan jaga jarak, tetapi dinasehati satu dengan yang lainnya. Jangan diputuskan. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk ke dalam surga yang memutuskan tali silaturahim. Bagaimana kalau yang meninggal ada gigi palsu yang tidak sempat dibuka? Maka jawabannya, kalau sudah dikubur ya sudah, biarin aja. Masa dikubur, sini gigi palsu cabut lagi, baru tutup lagi. Kecuali kalau seandainya giginya gigi emas, maka ini saya pun belum tahu hukumnya apa. Kalau yang tertinggal di dalam kubur itu gigi emas, karena itu termasuk harta waris. Kalian kamu bawa harta waris, sini cabut dulu. Ya, Allahu a'lam. Cukup? Bolehkah apakah ada dalil yang seseorang diperbolehkan untuk memimpin doa? Maka jawabannya, kalau sesekali tidak mengapa. Tapi kalau terus menerus maka belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya ini yang bisa apa Pak? Maka jawabannya bayi tabung boleh dengan syarat yang sangat ketat. Pertama, dokternya amanah. Yang kedua, tidak tercampur air mani dengan sangat-sangat ketat. Kalau seandainya syarat itu bisa dipenuhi, maka boleh. Saya tidak mengatakan dokternya non-Islam atau bukan, yang penting amanah. Wallahu a'lam. Undangan makan. Pamekasan, subhanallah. Ini tugas panitia. Sediakan kertas pertanyaan. Masa undangan makan? Subhanallah. Pertanyaan simple. Apakah hukumnya simple kok satu banyak begini? Apakah hukumnya orang merokok? Mau dijawab? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya haram. Waduh, haram Ustaz. Makanya mau dijawab atau gimana? Haram. Kenapa? Satu, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Dan pabrik rokok pun menyetujui, rokok membunuhmu. Itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan jermuskan diri kalian dengan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Dan pabrik rokoknya juga menyetujui bahwa rokok membinasakan, yaitu bisa menyebabkan mandul, gagal jantung, impotensi, keguguran, kanker. Ini mereka sudah jujur kepada kita. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya orang-orang mereka menggunakan harta-harta Allah tanpa kebenaran. Tanpa kebenaran itu digunakan. Kalau ada orang yang bakar uang, yang sini bakar rokok, yang bakar uang, lebih mending dibandingkan yang bakar rokok. Kenapa? Yang bakar uang dia rugi sendiri, mubazir sendiri. Yang bakar rokok dia memasukkan penyakit ke tubuhnya dan kepada orang lain. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian setiap yang diharamkan, setiap yang buruk diharamkan dalam Islam. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Dan rokok dengan penilaian yang objektif, dia adalah barang yang buruk. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wa la dirar." Tidak ada bahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh kita mendatangkan bahaya. Itu kaidah fikih dari hadis Rasul riwayat Imam Abu Dawud. Maka dan perhatikan baik-baik, Di dalam Islam ada namanya ad-daruriyatul khams. Lima hal urgen yang sangat dijaga dalam Islam. Agama, nyawa, harta, kemudian harga diri, kemudian akal. Maka rokok bisa mengakibatkan hilang akal, kemudian mungkin hilang nyawa dan semisalnya. Kemudian saya tanya, Pak, rokok paling murah sebungkus berapa? Hah? 3.000 dapat? 7.000. Enggak dapat 3.000. 7.000. 7.000 kali sebulan. 21. Berarti berapa? 210.000 kali 12 setahun. Kali 12 bulan setahun. Berapa? 210.000 kali 12. 2.400.000, betul? 2.400.000, anggap 2.500.000. 2.500.000. Kalau merokok 10 tahun berarti berapa? 25 juta. Bisa umroh. Ya. Orang kadang-kadang, Pak, subhanallah. Ada begini, saya sering memperhatikan kehidupan manusia. Ada orang miskin maksiat. Sengsara dunia akhirat. Miskin maksiat. Contoh misalkan. Rumah peot, gubuk, tapi punya parabola. Di dalam rumah nonton film porno. Bukannya malah istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki, diampuni dosa dan semisal. Ini jangan seperti itu kita hidup. Jangan miskin maksiat, tetapi malah semestinya dengan kemiskinan tersebut kita harus menggapai surga dunia. Semakin miskin semakin kita beribadah kepada Allah. Terakhir, di dalam ilmu pengetahuan alam ada makhluk pemakan daging. Apa? Karnivora. Makhluk pemakan tumbuhan. Herbivora. Ada makhluk baru, makhluk pemakan api. Apa? Menuso. Api dimakan. Mohon maaf, itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditanyakan langsung karena sudah jam larut malam sekali. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sedikit tentang rokok lagi. Saya pernah bertemu dengan seorang diktur, orang kaya raya. Beliau berkata, "Ustadz, saya ingin berhenti dari rokok. Tolong nasihatnya." Saya sudah ke Jepang, Australia, Cina, ada yang cuma pakai permen, ada yang suntik, ada yang cuma pakai salon pas, semuanya sudah saya coba. Tapi enggak berhasil. Maka saya bilang, "Pak, kita punya Allah. Allah yang bolak-balik hati." Ya, wallahi, Pak, mulut jadi tambah bersih, nafas jadi segar. Ya. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan yang ingin berhenti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terakhir saya ucapkan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.